Sekali lagi, jadi sambil dihibur oleh penyanyi, terutama yang di depan, Bapak Kuwu dulu. Yang di depan, terus ikuti masyarakat. Sebab kalau masyarakat dulu salah, jadi Bapak dulu ke depan, baru anaknya yang berangkat. Ibu Kuwu baru anak Kuwu yang berangkat. Sebelum Bapak Kuwu, masyarakat diam. Terutama Bapak Kuwu di depan Temu. Mangga silakan. Artis silakan. Sampun Bapak. Sampun. Mangga diaturi khususnya kanggo sesepuh duku, kanggo Bapak Suwarto bareng Ibu Eti. Hey, jalannya dari sini terus. Awas, jangan dirubah. Makanya kalau pengatur diam, ada yang ngatur. Jangan pengaturan tabrakan nantinya. Sebab biasa dengan tidak biasa. Masuk dari sini. Ayo mangga pindah. Para nayaga. Ayo, Pak Kuwu di depan. Baru masyarakat ikut. Lagu pengantin baru. Itu bagus baru. Namanya. Lagu kalau bisa pengantin baru, kalau enggak bisa ya pengantin anyar. Pengantin anyar. Ya, bakal beli bisa pengantin baru, pengantin anyar. Iya, enggak bisa. Mangga, Mama Kuwu bareng Mama Lurae mangga diaturi. Dupai dalan mama kue ya. Nyawere aja ning pengantin cilik bae ya mama kuwu, mama lurah, ibu kuwu. Pengantin gedenya keding. Aja watir. Tas buat yang punya WM. Dari pamong jokok KB. Sangat khusus kembali buat ayo, ibu Neti sin keluarga. Dibaturi ya, dibaturi. Reki, reki. Kota karena rosomah Sampai jumpa.